akan kehadirannya dalam kehidupanmu. Kau telah dibuatnya terlupa menjadi sebuah boneka hidup yang telah lama mati. Oh, oh, oh, oh, terungkap berdiri di hadapan.